Thank you. Ma che cosa? Ma non è che ci sia

kalau orang tersebut dia mau ngomong, itu layak semua orang tersebut ngomong, apa yang ada di sebuah orang tersebut. Jadi, apa yang ada di sebuah orang tersebut. Kalau dia di sini, dia berhubungan untuk berhubungan dengan orang tersebut, dia mau ngomong kalau

Thank you.

Kita sudah menjelaskan dari tanah. Apa-apa yang kita berlaku. Kita Kalau Untuk berjuang Thank you. takut Nabi Yusuf bin Yusuf. Nabi Yusuf bin Ibrahim. Atau kita itu sebagai umat yang sangat tersebut. Baik, saya dan memaksa sebagai terdengar. Tanda kemudian, ini hari Pak Tuhan yang berbicara. Mula nak cincin di dalam apa? Bapak yang tidak masuk ke akun ini, tidak apa? Nah, pertama anak yang mundur. Nabi Yusuf bin Yusuf. Gracias.